إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Setiap muslim pasti merindukan untuk dirinya bisa masuk ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya jannah itu adalah merupakan tempat yang paling indah dan tempat di mana kenikmatan yang di dalamnya merupakan kenikmatan yang sempurna. Yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mempersiapkan untuk hambaku yang salih suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah pula terbersit dalam jiwa-jiwa manusia. Kenikmatan jannah tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan jannah sungguh sangatlah rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqaba qausi ahadikum aw madhi'u qadabin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Sungguh tali busur salah seorang kalian atau tempat berpijaknya kaki kalian itu lebih baik, yakni di jannah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walau anna mra'atan min nisa'in ahli jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan. Sungguh jika wanita dari kalangan bidadari menampakkan dirinya di muka bumi, sungguh dia akan mampu meneranginya dan akan memenuhinya dengan aroma yang wangi. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan tutup kepala sang bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, ini merupakan keberuntungan. Faman zuhsiya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kaum mukminin dan juga kaum mukminah bahwasanya mereka mendapatkan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang indah di dalam jannah Aden, dan keriduan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Itulah merupakan keberuntungan yang agung. Wa basyiril ladzina amanu wa aminus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika mereka mendapatkan rezeki berupa buah-buahan, maka mereka mengatakan, inilah rezeki yang dahulu pernah diberikan kepada kami. Mereka mendapatkan buah-buahan yang serupa. Dan mereka mendapatkan istri-istri yang suci, yang mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keindahan dan kenikmatan jannah, tentunya ini bisa menjadikan kita semakin rindu untuk bisa masuk ke dalam jannah dan menjadikan kita bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa masukkan kita ke dalam jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengkhabarkan bahwa penghuni jannah itu mereka senantiasa merasakan kebahagiaan yang sempurna. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan. Mereka senantiasa akan hidup dalam keadaan senantiasa muda umurnya. Demikian pula mereka akan bersenang-senang dengan berbagai makanan dan minuman yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadin, innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan, wa innalakum an tahyu fala tamutu abadan, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan, wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ahlul jannah memasuki jannah, maka diserukan kepada mereka, wahai penduduk jannah, kalian akan senantiasa sehat, tidak akan merasakan sakit. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati. Kalian akan senantiasa muda dan tidak akan tua. Dan kalian senantiasa akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tidak akan merasakan kesusahan sedikit pun. Wa dzalika qaulullah azza wa jal. Yang demikian itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ketika diserukan kepada mereka, itulah jannah yang telah diwariskan untuk kalian disebabkan karena amalan-amalan kalian ketika di dunia. Hadirin rahimakumullah, diberitakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keadaan penduduk jannah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang ketika di dunia. Semakin tinggi keimanan dan amal ibadahnya, tentunya dia akan semakin tinggi derajatnya di jannah kelak. Dan jannah yang paling tinggi adalah jannah Firdaus, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah jannatu firdaus. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Apabila kalian minta kepada Allah, mintalah jannah firdaus, karena dia merupakan jannah yang paling tengah, jannah yang paling tinggi, yang di atasnya arsy ar-rahman, yang darinya pula mengalir sungai-sungai yang ada di jannah. Adapun penduduk jannah yang paling rendah tingkatannya adalah seperti raja terkaya yang pernah ada di dunia, bahkan ditambah lagi 10 kali lipatnya dan akan ditambah lagi dengan kenikmatan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'ala Musa rabbahu, ma adna ahli jannata, ma adna ahli jannati manzilatan." Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rabb-nya, "Ya Rabbi, siapakah penduduk jannah yang paling rendah tingkatannya?" Qala wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati al-jannata fayuqalu lahu udkhulil jannah fayaqul ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya tentang penduduk jannah yang paling rendah tingkatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dia adalah seorang yang datang setelah seluruh penduduk jannah masuk ke dalamnya, kemudian dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam jannah. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana caranya? Sungguh manusia telah menempati posisinya masing-masing, sungguh mereka telah mengambil bagiannya masing-masing. Fayaqulu lahu atardu an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Maka dikatakan kepadanya, apakah engkau rela jika engkau mendapatkan sebagaimana yang dapatkan atau seperti raja terkaya dari raja-raja terkaya yang ada di dunia? Fayaqul raditu rabbi. Maka dia mengatakan, saya ridha wahai Rabbku. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Faqala fil khamisah raditu rabbi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka bagianmu seperti itu, yakni engkau mendapatkan raja seperti raja terkaya yang ada, yang pernah ada di dunia ini, kemudian ditambah dengan yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya. Kemudian kelima kalinya orang itu mengatakan, raditu rabbi, saya rela wahai Rabbku. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terakhir mengatakan, hadza laka wa ashratu amsalihi wa laka mashtahat nafsuka wa ladzat ainuka. Fayaqulu raditu rabbi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini adalah bagianmu dan ditambah 10 kali lipatnya lagi, dan bagimu semua apa yang diinginkan oleh jiwamu dan apa yang menyenangkan pandanganmu. Maka dia mengatakan, raditu rabbi, saya telah rela wahai Rabbku. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam kemudian bertanya lagi, rabbi fa'lahum manzilatan, wahai Rabbku, siapakah penduduk jannah yang paling tinggi derajatnya? Qala ulaika alladziina aradtu ghurastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha falam tara 'aynun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhthur 'ala qalbi basharin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, penduduk jannah yang paling tinggi tingkatannya adalah mereka hamba-hamba-Ku yang Aku pilih, yang Aku tanamkan kemuliaan mereka dan Aku tutup atasnya, yaitu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, juga belum pernah terbersit di jiwa-jiwa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalam jannah, jannatul firdaus, dan dijauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Maka hendaknya kita semua, masing-masing kita bermuhasabah, introspeksi diri pada hari-hari yang telah lewat. Bagaimana kita menghabiskannya? Apakah kita telah memakainya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah mengambil faedah dari bulan tersebut? Maka barang siapa yang telah berbuat baik padanya, atau dia telah menjaga hak-hak dari bulan Ramadan, maka hendaknya dia kembali bersiap-siap untuk menyiapkan bekal dalam menyempurnakan pada hari-hari berikutnya. Namun barang siapa yang telah meremehkan hari-hari yang telah lalu dengan dia bermalas-malasan, bersantai-santai, dia mengerjakan perkara yang tidak ada faedahnya, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan, dengan segera menyusul amalan-amalan soleh, dan sampai dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak membawa pahala sedikit pun. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki hari-hari terakhir pada bulan Ramadan, benar-benar beliau bersungguh-sungguh di dalam meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan ahya al-laila kullahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa sya'da al-mizar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir pada bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya, mengajak mereka untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau semakin bersungguh-sungguh dan mengencangkan tali sarungnya. Beliau Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashri al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan apa-apa yang tidak beliau lakukan di selain bulan Ramadan, dan beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan apa-apa yang beliau tidak melakukannya di selainnya. Maka marilah semakin kita tingkatkan kualitas ibadah kita, puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Semuanya itu akan bermanfaat bagi kita pada yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumul qiyamah." Fa yaqulu asyam, "Ay rabbi, mana'tuhun tu'ama wa syahwa, fa syafi'ni fi." Fa yaqulu al-Qur'an, "Mana'tuhun nauma bil laili, fa syafi'ni fi." Qala fa yasfa'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa dan Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada yang mengamalkannya. Maka berkata puasa, "Wahai Rabbku, saya dahulu telah mencegahnya dari makan dan syahwat, maka sekarang izinkanlah aku untuk memberikan syafaat untuknya." Demikian pula Al-Qur'an mengatakan, "Wahai Rabbku, saya telah mencegahnya Saya telah menghalanginya dari tidur malam hari karena dia sibuk membaca aku. Maka berilah izin kepadaku untuk memberikan dia syafaat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya, as-siyam dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.